Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa maddatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat berjamaah. Kemarin kita telah membahas 7 syarat berjamaah atau 8 syarat berjamaah. Pertama, makmum mengetahui batal sholat si imam. Ya, maaf, si makmum tidak mengetahui batal sholat si imam. Kemudian tidak mengira batal sholat si imam. Kemudian dia juga tidak meyakini wajib qadha bagi si imam. Kemudian si imam itu bukan menjadi makmum. Kemudian si imam syaratnya harus qari, sesama qari, atau qari yang mengimamkan orang ummi, atau ummi sesama ummi yang sama rusak huruf mereka. Kemudian telah kita sebutkan ummi dalam Al-Fatihah, ummi dalam surah, ya kan, ikhlal dalam surah, ikhlal dalam takbir, dalam tasyahud, dan dalam selawat. Kemudian syarat keenam yaitu bahwa imam tersebut tidak boleh kurang derajatnya daripada si makmum. Ya, tidak boleh imam perempuan imam, tidak boleh khunsa imam bagi laki-laki. Tapi perempuan, bagi perempuan boleh jadi imam. Khunsa untuk perempuan boleh jadi imam, ya kan? Kemudian syarat selanjutnya juga adalah wajib berniat. Hah? Punya dua kelamin katanya. Iya. Khunsa itu orang yang punya jenis kelamin dua. Kalau dua-duanya berfungsi kan itu susah kita membedakan laki-laki perempuan. Itu dalam kita fikih disebut dengan khunsa muskil. Kalau teman-teman baca batu korib itu paham. Khunsa muskil. Itu khunsa yang tidak jelas. Dua-duanya keluar. Dari yang jenis kelamin laki-laki keluar. Dari jenis perempuan bulu keluar. Gitu kan. Laki-laki perempuan nih. Gitu kan. Itu ada itu. Itu pembahasan beda pula kayaknya. Kemudian selanjutnya. Syarat yang ketujuh yaitu tidak terdahulu si makmum dari imam pada tempat. Yang menjadi patokan apa kemarin? Tumit. Kalau tumit menjadi tempat iktimatnya. Jadi yang jadi patokan adalah tempat iktimat. Kalau biasanya kan yang jadi tempat iktimat kita tumit gitu kan. Jadi tidak boleh terdahulu tumit kita dari tumit imam. Walaupun jarinya panjang, umpamanya melebihi jari imam. Ya kan? Yang tidak boleh adalah tumit kita terdahulu dari tumit imam. Bagaimana kalau yang jadi patokannya adalah ujung jarinya, maka tidak boleh ujung jarinya melebihi daripada ujung jari imam. Nah, seperti itu. Kalau dia pakai kursi, yang di belakang, kursi yang belakang, tidak boleh itu terdulu daripada tumit imam. Kalau imam berdiri, kalau duduk berarti tidak boleh pantatnya itu terdulu dari pantat imam. Bagaimana kalau dia sholat dalam keadaan miring, yang tidak boleh dulu kepalanya itu atau sampingnya ini daripada imam. Bagaimana kalau ketika sujud, tidak boleh lututnya itu dahulu dari lutut imam. Nah, gitu ya. Kemudian, ya. Wajahnya menghadap kiblat. Ini arah kiblat. Miringnya seperti ini. Paham ya? Kemudian kita bahas juga sholat di atas Ka'bah, di samping Ka'bah, di dalam Ka'bah telah kita bahas. Ya kan? Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah ayya'lama intiqalati imamihi, bahwa si makmum mengetahui perpindahan imam. Nah, ini mesti yakin atau zon. Kalau dia tidak tahu perpindahan imamnya, ya udah tidak sah kamu berimam kepada seorang itu. Bagaimana kita mengetahui perpindahan si imam? Mungkin kita melihat. Atau kita jauh di belakang melihat orang yang di belakang imam. Ya kan? Atau mendengar suara muballigh. Mungkin sekarang bisa dikatakan mic juga. Ya kan? Mestinya besar. Kita hanya dengar suara mic imam. Seperti itu kan? Maka sah. Ya, maka sah. Maka muballigh ini, kalau kita patokan kepada muballigh, muballigh ini terserah siapapun. Baik muballigh ini anak kecil, baik muballigh ini perempuan, bahkan mubaligh ini kan mantap lah suaranya. Atau mubaligh ini orang fasik. Tapi syaratnya kalau anak kecil, mesti anak kecilnya ini terpercaya juga anak kecilnya. Ya kan anak kecil yang suka main-main. Ya kan sebentar takbir. Dan orang fasiknya ini, orang fasik yang kita sendiri terpercaya dengan dia. Walaupun orang lain tidak percaya sama dia. Kita sendiri yang menjadi mendengar dengan perantara mubalik ini, kita harus percaya kepada fasik ini. Paham ya? Bahkan ada juga mengatakan, orang itu sekalipun tidak dalam keadaan sholat. Ya kan? Dia selesai sholat. Sehingga dia melihat orang aja. Imam takbir. Takbir pula dia. Ditiru-tirukan kan? Supaya orang di belakang mengikut kepada suara dia. Nah gitu. Juga boleh. Nah, jadi yang jadi patokan mengetahui perpindahan imam ini dengan cara apapun. Ya. Kalau seandainya kita mendengar atau mengetahui perpindahan imam itu dengan mendengar suara. Umpamanya dengan sekarang pakai ini. Pakai mic. Ya kan? Mikrofon. Ternyata kita paling belakang dan lampu mati. Kan tidak terdengar kita suara imam. Kalau seandainya ketika itu, kita mengira bahwa lampu akan hidup cepat. Maksud cepat di sini adalah tidak sampai kita ketinggalan dua rukun fi'li. Ya kan? Karena kalau kita ketinggalan itu, maka nanti batal sholatnya. Kalau seandainya kita mengira masih dalam rangka dua rukun fi'li, listrik akan kembali, maka kita menunggu. Kalau enggak, biasanya di Mesir umpamanya, kalau udah mati lampu, mati seharian. Maka dalam keadaan seperti ini, langsung niat mufaraqah. Kalau enggak, batal sholat kita. Langsung niat mufaraqah. Ya kan? Paham ya? Kita ikut sekarang, ikut imam. Kita paling belakang umpamanya. Lampu mati. Ya kan? Kalau kita merasa, mengira bahwa lampu ini akan hidup sebelum melewati dua rukun fi'li, maka tunggu. Tunggu sebentar. Ya kan? Hidup lampu baru kita ikut imam. Bagaimana kalau seandainya kita tidak merasa akan mendapati dalam keadaan dua rukun fi'li itu. Biasanya kalau lampu mati, ini pasti seharian. Nah, langsung kita niat mufaraqah. Paham ya? Kemudian syarat yang ke-9, yang terjadi perdebatan kemarin. Ayyajtami'a fi masjidin. Bahwa dia berkumpul di masjid. Coba perhatikan teman-teman. Kita sholat dengan imam, itu ada 4 keadaan yang setelah kita sepakati. Ada kalanya dua-duanya dalam masjid. Saya imam, kamu makmum dalam masjid. Ada kalanya dua-duanya di luar masjid. Si imam dan si makmum tidak dalam masjid. Nah, di luar masjid itu, ada kalanya dia itu di dalam bangunan, seperti di ruang Indonesia. Ya kan? Apakah sah Ustaz Nur Zaman soal di dalam lalu ditutup pintunya di sini? Nanti kita bahas. Atau ada kalanya di lapangan. Berarti udah berapa keadaan? 3. Dan ada kalanya di masjid si imam di makmum di luar masjid. Atau si imam di luar masjid, luar masjid si makmum di dalam masjid. Berarti ada berapa keadaan? Ada 4 keadaan ya. Kalau dirinci ada 5 keadaan seperti ini. Maka dalam keadaan ini masing-masing ada hukumnya. Hukum pertama, yaitu kalau seandainya dua-duanya si imam dan si makmum sama-sama dalam masjid. Ya, bayangkan kita di azhar. Dua-duanya si imam makmum sama-sama dalam masjid. Maka dimanapun keberadaan si makmum, asalkan itu disebut masjid, maka sah imamahnya. Sah imamahnya. Kalaupun dalam ruangan, walaupun dalam ruangan, asalkan memiliki pintu yang nafid. Kita maknakanlah dengan pintu. Atau nafid ini bukan pintu sebetulnya. Nafid ini kan jalan atau lorong yang bisa kita menembus kepada imam. Walaupun dengan berbalik. Umpamanya kita berada di tingkat 3, tingkat 5, tingkat 10. Ya kan? Kalau turun tuh tentu anunya muter ya anunya jenjangnya, apa namanya? Tangganya. Maka dalam seperti ini sah. Asalkan ada manfaat nafis jalan pergi ke imam. Ya kan? Walaupun dengan membelakangi kiblat, maka sah. Seandainya teman-teman sholat dalam menara. Menara punya jenjang enggak ke bawah? Punya. Sah kita pergi ke atas menara kan lalu azan gitu kan? Setelah azan langsung sholat di sana ikut imam. Nah, sah. Atau di mana tuh? Kumur. Sumur. Ya kan? Kalau memang ada jenjang. Tapi kalau tidak ada jenjang, turunkan pakai tali kita. Ya berarti tidak bisa kita berangkat ke imam. Ya kan? Mesti ada jenjangnya. Kalau ada jenjangnya, tetangganya baru pisah. Paham ya? Hmm. Jadi dimanapun tempat kita berada di masjid itu, sah sholatnya kita. Asalkan memiliki apa? Manfaat. Atau jalan yang nafid, ya, yang tembus kita ke imam. Nah, bagaimana kalau seandainya ada ruangan banat? Ada ruangan untuk khusus sayyidat. Itu perempuan. Ruangan itu dengan masjid itu tertutup. Tapi ada pintunya. Sah enggak? Sah enggak? Sah. Ada pintunya sah. Baik pintunya itu dikunci maupun tidak dikunci. Bagaimana kalau pintunya itu dipaku? Digembok. Digembok sah. Kalau dipaku itu kan enggak mungkin sama sekali. Maka dilihat apakah dipaku sebelum sholat atau setelah kita masuk sholat. Kalau dipaku setelah kita masuk sholat, kita takbir. Takbir kita pakai Allahu Akbar. Ah, dipakunya sama Ustaz Nur Zaman. Dipakunya. Ah, dalam keadaan ini sah. Karena di awal kita mengikuti si imam dalam keadaan pintu masih berpotensi bisa dibuka. Nah, bisa lah. Bagus bahasanya berpotensi bisa dibuka. Mantap boleh bahasanya. Ya kan? Tapi kalau dari awal sebelum sholat pintu itu udah dipaku. Datang Ustaz Nur Zaman dipaku dari awal. Tidak boleh lagi sayyidat sholat di sini. Gitu. Ah, maka dalam keadaan ini tidak sah ikutan jamaah mereka. Karena tidak ada manfaat yang sampai kepada iman. Kepada iman atau imam? Kepada imam. Paham ya? Nah, ini kalau di masjid ya. Bagaimana kalau ada di ruangan itu jendela saja? Dia bisa memperhatikan imam. Sah tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena melompat dia jalan ke sana kan? Nah, maka tidak sah. Tidak sah. Ini keadaan pertama. Keadaan pertama. Keadaan kedua dan ketiga, yang seandainya si imam dan si makmum itu berbeda tempat di dalam masjid atau di luar masjid, baik si imam dalam masjid maupun si makmum dalam masjid. Bagaimana maksudnya si imam di luar masjid? Ya kan, imam yang mungkin berlapang hati dia pergi keluar, biarkan si makmum dalam masjid penuh, ya kan? Ada kemungkinan, mungkin ada kemungkinan seperti itu. Maka dalam keadaan seperti ini, atau makmum di luar masjid. Karena penuh, saking penuhnya, makmum sampai keluar. Sampai panjang ke belakang. Ya kan? Maka dalam keadaan ini, syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Syarat pertama, jarak antara, kalau seandainya si sekarang adalah makmum di luar sholat, di luar masjid, maka tidak boleh jarak antara makmum di luar masjid ini dengan akhir masjid itu 300 dirham. Tidak boleh lebih daripada 300 dirham. Lebih kurang. 150 meter. Ya, 150 meter. Begini. Ah, ini masjid. Di sini jamaah tambahannya. Jarak antara makmum dengan masjid, terakhir masjid, ini tidak boleh berapa? 150 meter. Tidak boleh 300 dirham. Nah, 300 dirham. 150 lebih kurang. Lebih kurang. Artinya lebih kurang di sini, lebih umpamanya 3 dirham. Lebih daripada 3 dirham. 300 dirham tambah 3 dirham. Maka tidak masalah. Tapi kalau lebih 303 dirham, maka ini bermasalah. Makanya beliau katakan takriban. Yaitu, wa fi thalathi mi'ati dhira'in taqriban, 300 dhira' taqriban di sini 3 dhira' yang dimaafkan. Sama. Sah. Tidak perlu alasan. Contoh begini. Contoh kan di Sidina Husain kan? Sidina Husain kan di sini ya. Banatnya. Di sini. Satu-satu ya. Jadi anggaplah banat di sini, ya kan? Lalu kasihan Pak Imam. Pak Imam dibuatnya jalan di sini, pergi dia ke sini. Nah, ini Pak Imam jarak beliau antara dengan masjid, awal masjid di sini tidak boleh dari 150 ya. 150 lebih kurang seperti itu. Itu keadaan kalau dia di luar masjid. Di dalam masjid tadi udah selesai dari masing-masing. Masjidnya apa jamaahnya? Apa? Masjidnya apa jamaahnya? 150 jamaah. Maksudnya? Jaraknya itu. Dengan masjid, dengan masjid. Yang jadi patokan kita antara akhir masjid dengan jamaah. Antara awal masjid dengan si imam. Paham ya? Maka enggak boleh jaraknya lebih dari 150 cm. Meter. Apa? 150 meter. Jangan ngegas pula. 150 meter. Itu syarat pertama. Syarat kedua, mesti si makmum ini, si makmum yang berada di sini ya. Nah, yang ini. Syarat mereka itu mesti harus ada, mesti dia bisa melihat imam, itu pertama. Mesti bisa melihat imam, bukan. Mesti harus ada jalan yang bisa tembus kepada imam, seperti manfaat tadi. Tapi kalau pintunya dikunci pula, nah, maka tidak sah. Atau ditutup tidak sah, kan tidak bisa melihat. Ya. Atau jendela saja tidak sah, mesti ada jalan. Mesti ada jalan. Itu syarat pertama, mesti ada jalan ya, mesti ada jalan. Bisa tidak menghalangi dia untuk murur, untuk lewat. Yang kedua, tidak menghalangi dia untuk bisa melihat. Jadi mesti ada orang, mungkin dia tidak ada orang di sini, tapi dia bisa melihat imam, langsung melihat imam. Atau ada orang di sini yang dia melihat imam, atau melihat orang-orang yang melihat imam. Di sini banyak jemaah, ya kan? Nah, maka ada orang di sini yang berjemaah juga melihat isi imam. Nah, kan? Atau melihat orang yang di belakang imam. Maka si fulan yang di sini atau jemaah yang di sini mesti syaratnya melihat si imam di sini. Nah, ini. Si makmum di sini. Nah, makmum ini yang kita sebut sebagai nanti rabithah. Disebut sebagai rabithah. Nah, si makmum ini pada hak si makmum yang ini itu sama seperti imamnya. Dia tidak boleh mendahulukan si fulan ini. Ya, tidak boleh mendahulukan fulan ini seperti yang akan kita sebutkan nanti. Dan ini, ya, menurut pendapat Imam Romli, disyaratkan sah ikutan kita dengan dia. Kita sah tidak ikut jemaah dengan perempuan? Sah tidak? Tidak sah kan? Maka menurut Imam Romli tidak sah kalau di sini perempuan. Ya kan? Sah kita ikut anak-anak anda yang belum mumais. Belum sah, maka di sini tidak boleh anak-anak mumais. Gitu. Itu menurut pendapat Imam Romli. Tapi menurut pendapat Imam Ibnu Hajar boleh. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar boleh. Boleh di sini perempuan. Boleh. Bahkan boleh orang yang tidak sholat di sini boleh. Kan tujuannya supaya sholat kita ini kita tuh mengetahui perpindahan imam, intiqalat imam, kan itu tujuannya rabithah ini. Ya kan? Maka menurut Imam Ibnu Hajar boleh. Ya, baik di sini perempuan, bahkan Syekh Mustafa mengatakan wa fi hifzi, kata beliau, menurut yang saya pahami, kata beliau, bahkan orang yang tidak sholat pun boleh di sini, kata beliau. Orang yang tidak sholat pun boleh di sini, kata Syekh Mustafa Abdul Nabi. Ya, maka tapi menurut pendapat Imam Romli, mesti orang yang di sini sah pula kalau seandainya dia jadi imam bagi kita. Nah, gitu. Paham ya? Itu yang disebut sebagai rabithah. Disebut sebagai rabithah. Kemudian syaratnya adalah orang yang menjadi rabithah itu mesti dia melihat imam. Berarti dia kalau orang buta tidak sah. Orang buta tidak sah. Atau lampu mati sehingga dia tidak bisa melihat imam. Maka juga tidak sah dalam kegelapan. Sehingga siapa yang akan kita jadikan patokan? Maka tidak sah. Karena hilang salah satu syarat daripada syurut jamaah tadi yaitu mengetahui intiqalat imam. Paham Bilal ya? Paham syarat ini? Berarti kalau seandainya kita berada di luar dan di dalam masjid, maka disyaratkan apa? Gimana? Gimana? Coba ulang lagi. Gimana, Jal? Mik satu kasih. Mik. Kasih. Pemahaman Sayyidah, ketika Ustaz bilang kalau misalnya digembok aja itu masih sah, tapi ketika dipaku baru enggak sah. Nah, itu kan otomatis kita juga tidak bisa melihat imam atau jamaah yang melihat imam itu. Tapi ketika di sini Ustaz bilang harus bisa dilihat. Terus bisa ada logika. Jangan marah. Memang seperti itu mereka itu. Kita paham ya? Begini, Jal. Jadi tadi itu dalam masjid, dalam masjid syaratnya satu cuman. Apa syaratnya dalam masjid? Kita bisa pergi ke imam itu. Ya kan? Enggak disyaratkan kita bisa melihat imam. Di menara bisa enggak kita melihat imam? Di sumur bisa enggak melihat imam? Enggak bisa. Tapi sah jemaah karena kita berada dalam masjid. Nah, dalam masjid syaratnya satu cuman. Bisa tembus ke imam itu disebut manfaat atau nafis tadi. Ya? Walaupun dengan membelakang. Tapi kalau seandainya kita, sekarang udah keadaan beda, sekarang kita satu di luar, satu di dalam. Nah, ini syaratnya dua. Tembus dan bisa melihat. Nah, paham? Eh? Harus dipahami ini, Wildan. Jangan marah-marah, Wildan. Berarti, udah paham ya? Berarti ada dua syarat. Kalau satu imam di luar, satu imam di dalam. Kemudian keadaan ketiga, masing-masing imam dan makmum itu di luar masjid. Nah, di luar itu ada kalanya di bangunan, seperti kita sholat di ruak, atau ada kalanya di lapangan. Sholat di lapangan. Kalau seandainya kita itu sholat di bangunan atau di lapangan, ini syaratnya ada dua. Pertama, jaraknya tidak boleh juga antara dia dengan imam itu 300 dirok juga. Umpamanya sholat di lapangan, ya kan? Atau di sohro umpamanya. Antara imam dengan si makmum juga tidak boleh lebih jarak daripada 300 zirok juga. Takriban. Maka kalau lebih daripada itu, ya maka tidak sah imamnya. Imamahnya. Tidak sah jemaahnya. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak ada pembatas antaranya. Oke lah kalau tadi di lapangan, tidak ada pembatas. Jelas. Bagaimana kalau seandainya ada pembatas? Contoh kita sholat di ada ruangan. Di ruak umpamanya nih. Nah, maka syaratnya mesti tidak ada ha'il. Maka sesuai dengan rincian yang permasalahan yang kita bahas sebelum ini. Kalau seandainya kalau seandainya ada ha'il, seandainya ada ha'il, maka syaratnya mesti bisa melihat. Kemudian mesti bisa lewat. Seperti dua syarat yang kita sebutkan tadi. Contoh di sini, ya kan? Sah kalau seandainya Nur Zaman di dalam sana. Tapi kalau pintu itu sudah ditutup pula, kan tidak bisa melihat. Nah, maka tidak sah. Nah, umpamanya dalam kamar itu ditutup, maka tidak sah. Walaupun bisa lewat. Bisa muruh tapi tidak bisa melihat. Tidak sah. Mesti dibuka ruang ini. Ya kan? Mesti dibuka. Kemudian yang kemarin kita bahas, yaitu pembahasan tentang apa kemarin? Teras masjid ya. Ada dua istilah dalam fikih namanya rohbah dengan harim. Rohbah dengan harim. Harim itu bukan istri saja maknanya. Rohbah dengan harim. Kita bacakan di dalam ini. Dalam kitab Fathul Mu'in. Kita baca yang anaknya. Karena pembahasan kita tidak panjang ini. Beliau mengatakan begini. Wajtima'uhuma, dan di antara syarat jamaah itu adalah berkumpulnya kedua imam dan makmum bimakanin, di satu tempat seperti di masjid. Fa in kana, kalau dua-duanya bi masjidin, kemudian di dalam pertemuan ini dikatakan wa minhu jidaruhu, di antara masjid itu adalah dindingnya. Wa rahbatuhu, dan juga rahbahnya. Apa makna rahbah? Rahbah beliau mengatakan wahia, rahbah ini adalah ma kharaja anhu lakin hujira li ajlihi, tempat yang di luar dari masjid akan tetapi hujira. Hujira itu dibatas dengan dinding atau dibatukan seperti itu. Li ajlihi, li ajlil masjid, umpamanya untuk kelapangan masjid, untuk kelapangan masjid. Sawaun a'ulima waqfiyatuha, ini yang menyerempet kepada Bika. Sawaun a'ulima waqfiyatuha masjidan aujuhila amruha, baik kita ketahui bahwa yang bagian rohbah luar itu adalah diwakafkan untuk masjid atau tidak diketahui, maka itu bagian dari masjid. Ini yang pertama. Amalan bidzahir, yaitu mengamalkan dengan yang zahir. Wahua, yang zahir itu adalah at-tahwid. At-tahwid, bahwa itu adalah bagian daripada masjid. Kemudian selanjutnya, beliau mengatakan, lakin ma lam yutayaqqan hudutsuha ba'dahu wa annaha ghairu masjidin. Ini dua pengecualian. Kalau itu diyakini dibuat setelah bangunan masjid, artinya itu setelah selesai bangun masjid semuanya selesai, ditambah kemudian hari, yakin semuanya, maka ini bukan bagian daripada masjid. Ini yang pertama. Tapi kalau kita ragu, tidak diketahui, maka bagian masjid, amalan di zahir. Yang kedua, wa anna ghairu masjid. Kalau yakin juga itu bukan masjid. Yakin 100% itu bukan. Bagaimana contohnya? Bahwa orang itu mewakafkan 100 kali 100 tanahnya. Dan masjid pas 100 kali 100. Berarti enggak ada robah. Atau dibangun setelah itu robah. Dan 100 yang bangun robah ini adalah di luar bagian daripada 100 meter yang mereka wakafkan. Maka ini bukan bagian daripada masjid. Paham ya? Bukan bagian daripada masjid. Kemudian beliau mengatakan la harimu, bukan harimnya. Jadi harim itu bukan bagian daripada masjid. Apa itu harim? Wa huwa maudhi'un ittashala bihi, tempat yang berhubungan dengan masjid. Wa huyi'a li maslahati, dan dipersiapkan untuk kemaslahatan masjid, tapi dia bukan bagian masjid. Contoh, kan sibabi ma'in, tempat orang turunnya air, tempat berwudu mungkin, tempat diturunkan air. Wa wad'i ni'alin, atau tempat diletakkan sandal. Ya kan? Maka ini bukan bagian dari masjid, kata beliau. Kita baca sedikit, ada fatwa dari fatwa Ibnu Hajar. Dikatakan di dalam ya'anah, wa fi fatwa Ibnu Hajar, dalam fatwa Ibnu Hajar, mana sunasnya adalah su'ila radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, ma haqiqatu rahbatul masjid? Apa itu rahbatul masjid, wahai Imam? Wa mal farqu bainahu wa baina harimi? Apa perbedaan antara rahbah dengan harim? Wa hal likullin hukmul masjid? Apakah masing-masing itu dipakaikan hukum masjid? Kalau pakai kurnus masjid kan maksudnya boleh jamaah di sana, boleh di sana itikaf, haram perempuan di sana, kan seperti itu. Beliau menjawab, fa'ajaba, lalu menjawab biqaulihi, dengan perkataan beliau, qala fil majmu', dalam majmu' ini lebih luas. Saya tengok tadi ada beberapa rincian, lebih luas sekali. Bahkan Imam Hamili dinukilkan di sana ada 4 pendapat, ya kan? Manarah juga, manarah itu bagian masjid itu enggak. Manarah kalau diletakkan di dalam yang diwakafkan, maka bagian masjid seperti itu. Rincian yang rinci-rincinya bagus sekali dalam kitab majmu'. Beliau menukil dari sana, beliau mengatakan qala fil majmu', Imam Nawawi berkata dalam majmu', wa minal muhim bayanu haqiqati hadhihi ar-rahbah. Penting sekali menjelaskan apa makna daripada rahbah ini sebetulnya. Thumma naqala au nuqila an sahib Syamil wal Bayan, dinukil dari pemilik kitab Asy-Syamil dan Al-Bayan, Imam Al-Umrani, annaha ma kana mudhafan ila al-masjid muhajaran alaihi li ajlihi wa annaha minhu. Maksud sesungguhnya tempat yang itu disandarkan, mudhafan ilal masjid, disandarkan pada masjid, lalu muhajaran alaihi, dibatasi atau didindingkan, tujuannya, muhajaran bukan didindingkan, maknanya lebih tepat, dibuat itu, ya, maksudnya, dipermanenkan seperti itu, ya kan, liajil masjid, seperti untuk keluasan masjid, ya kan, wa annaha minhu, maka itu adalah bagian daripada masjid, wa anna sahibal bayan, wa ghairuhu naqaluhu naqalu an-Nas Syafi'i, dan sahibul bayan ini yaitu Imam Umrani dan selain beliau menukil dari Nas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dan selainnya sihhatul i'tikaf fiha, sahnya i'tikaf di sana, tempat yang dibangun untuk perluas masjid itu. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, wattafaqal, coba dengerin, wattafaqal ashabu ala annal ma'muma law shalla fiha muqtadiyan bi imamil masjid shahha. Ittifaq para ashab bahwa sesungguhnya makmum kalau salat di sana, tempat yang dibangun tadi, muhajaran alaih li ajl masjid tadi, di tisi'a umpamanya, beliau mengatakan kalau salat imam makmum di sana dengan imam yang ada di masjid shahha, maka sah. Ittifaq dengan bahasa beliau, ittifaqul ashab, ittafaqul ashab. Wa in hala bainahuma halun yamna'ul istitraq li annaha minhu, sekalipun ada pembatas yang mencegah seseorang ini lewat dari darinya, karena dia bagian dari masjid, dianggap bagian dari masjid. Kalau masjid tadi bagian dari masjid walaupun dalam ruangan, iya kan, boleh, tidak boleh, tidak masalah, tidak bisa melihat. Wa laysa tujad li kulli masjid, dan ini tentu tidak ada bagi setiap masjid, tidak semua masjid memiliki rahbah ini, kata beliau. Suratuha, bagaimana ilustrasinya? Langsung beliau berikan ilustrasinya kepada kita. Ayyaqifal insanu buqa'atan mahdudatan masjidan. Bahwa, bahwa si Bika, kita contohkan. Si Bika, itu mewakafkan satu buk'ah mahdudah. Anggaplah 100 per 100. 100 per 100 menjadi sebuah masjid. Thumma yatruku minha qit'atan amamal bab. Kemudian ketika membangun, dibiarkan sedikit di depan pintu. Tidak dibangun di sana bangunan dalam masjid. Paham ya? Fa illam yatruku syai'an lam yakun lahu ruhbah. Kalau tidak ditinggalkan 100 kali 100 langsung dibuat semuanya itu bangun masjid. Ya kan? Maka tidak ada rohbah masjid tersebut. Berarti kalau ada bangunan dibangun setelah itu, maka itu bukan rohbahnya. Bukan bagian dari masjid lagi. Paham ya? Surahnya, Sibika mewakafkan masjid 100 kali 100. Ternyata bangunan pondasinya pas dibangun 100 kali 100 itu. Maka masjid itu otomatis tak punya rohbah. Tak punya rohbah. Nah gitu. Kata beliau, fa illam yatruk syai'an lam yakun lahu rabah wa kana lahu harimun, tapi memiliki harim, kata beliau. Amma law waqafa daran mahfufatan bidduar masjidan fahada la rahbah lahu wala rahim wala harim. Kalau si sananya si Bika mewakafkan rumahnya, ini rumahnya umpamanya, rumahnya itu 100 kali 100, dan di samping rumah-rumah itu banyak pula rumah dikelilingi rumah-rumah, ya kan? Diwakafkannya rumah si Bika itu untuk sebagai masjid. Maka beliau katakan, berarti masjid ini masjid yang tidak punya rohbah dan tidak punya harim. Bi khilafi ma idza kana bi janibiha mawat. Berbeda kalau seandainya di samping-samping masjid itu bukan rumah-rumah. Tapi atau bukan tanah milik orang lain, tapi tanah yang tidak punya kepemilikan, namanya tanah mawat. Nanti akan ada pembahasan kita Ihya'ul Mawat. Cara menghidupkan atau cara mengambil pemilikan kita terhadap tanah yang tidak tuannya. Nah, ada pembahasan nanti. Bi khilafi ma idza kana bi janibiha mawat fa innahu yutasawwar ay yakuna lahu rahbah wa harimun. Maka kalau seandainya ada mawat itu mungkin bisa dipahami di sana ada rahbah nanti lagi atau ada harim lagi. Maka beliau katakan wajibu 'alan nadhir tamyizuha minhu. Maka wajib bagi si nadhir yang penerima wakaf ini nanti untuk membedakan daripada masjid sendiri. Fa inna laha hukmul masjid dunahu. Maka sungguhnya dia memiliki atau rahbah ini adalah hukum masjid. Wa huwa ma yuhtaju ila li tarhil qumamat wa zubal. Maaf. Maksudnya mawat ini adalah termasuk hukum masjid nantinya, ya kan? Wa huwa ma yuhtaju ilaihi, yaitu yang butuh di sana li tarhil qumamat wa zubal, tempat pembuang sampah, tempat apa namanya? Ya, ditaruh sampah-sampah di sana seperti itu kata beliau. Maka ini bagian daripada masjid. Secara terang jelaskan bahwa apa itu perbedaan rahbah dan apa perbedaan terhadap berarti kalau begitu bagian daripada masjid, ya bagian daripada masjid yang kita bicarakan kemarin itu bagian daripada masjid. Tapi kalau bagian yang paling luar yang itu apa bahasa beliau tadi yang untuk kemaslahatan masjid saja seperti letak sandal itu kan, entah air berarti WC gitu kan, yang jauh dari luar itu walaupun mutasil maka itu bukan bagian dari masjid kata beliau. Itu disebut dengan harim. Harim. Disebut dengan harim ya. Harim. Harim. Kemudian selanjutnya syarat yang ke 10. Ayyan wiyal ma'mumu al-jama'ata au nahwaha. Si makmum mesti berniat berjamaah atau seumpamanya, yaitu berniat berjamaah atau berniat mengikut imam atau berniat makmumiyah. Jadi boleh dia berniat sholat jamaah atau niat menjadi makmum atau niat berimam. Nah, bisa niat itu, terserah niatnya. Kalau sholatnya sholat Jumat atau sholatnya sholat jamaah yang di jamaah takdim dengan sebab hujan, atau sholatnya sholat i'adah, atau sholatnya dinazarkan jamaahnya, maka ini wajib niatnya itu ketika takbir. Pada empat sholat ini. Sholat Jumat, sholat i'adah, sholat jamaah takdim sebab hujan, dan sholat nazar. Sholat jamaah yang kita nazarkan. Maka dalam keadaan ini wajib berniat jamaahnya ketika takbir. Allahu Akbar. Tapi selain pada ini, yaitu para sholat biasa, sholat apa sekarang, sholat zuhur, sholat asar, semua lima waktu yang lainnya, maka boleh kita berniat di selain takbiratul ihram. Tapi ma'al karohah. Ma'al karohah yang menghilangkan fadilah jamaah. Ya percuma, ya kan? Nah, maka dianjurkan kalau bisa sebisa mungkin itu di awal. Tapi kalau di tengah boleh, enggak boleh? Boleh. Bahkan seandainya kita pun mengikut dari tengah pun juga boleh. Ya kan? Sebagaimana yang telah kita contohkan banyak kali. Wa idza taraka, kalau seandainya seseorang tersebut tidak berniat untuk berjamaah atau ragu dia apakah tadi dia niat jamaah atau tidak. Dia tidak berjamaah atau ragu, maka tidak boleh dia mengikuti orang lain dengan tanpa niat. Tidak boleh mengikuti orang lain. Maka dia seolah-olah seperti orang yang sholat sendiri. Kalau seandainya dia ikuti orang lain. Dia ikuti orang lain dalam perbuatan. Imam ruku' dia ruku'. Padahal dia tidak ikut imam. Imam ruku' dia ruku'. Imam sujud dia sujud. Ya kan? Sekalim itu perkara sunnah seperti mengangkat tangan. Atau ketika terakhir umpamanya ditunggunya imam. Supaya dia telah selesai baca tahiyat lalu ditunggunya imam. Lama sekali. Intidharan kathir. Maka dalam keadaan ini batal sholatnya. Karena sebetulnya dia bukan dalam jamaah. Ya kan? Dia dalam bukan dalam jamaah. Tapi kalau selain daripada ini. Tadi yaitu yang bermasalah itu kalau diikuti dalam fi'il. Atau menunggu yang lama. Kalau selain ini yaitu dia tidak ikuti sama sekali. Atau diikuti pada qaul. Ya, diikutinya imam pada bacaan imam. Ya kan? Diikuti pada bacaan. Padahal dia bukan jamaah. Ikut-ikut imam saja. Atau diikutinya pada perbuatan tanpa menunggu. Imam ruku' ternyata kebetulan dia ruku'. Nah gitu. Atau menunggu dia, tapi hanya sebentar. Sekalipun untuk mutabaah. Imam ruku' lalu dia, imam mau salam, dia tunggu. Dia tunggu. Atau dia tunggu yang lama, tapi bukan tujuan mutabaah. Dia sekarang sholat ramai, ya berjemaah. Ternyata tadi dia ragu. Apakah saya niat jemaah atau tidak? Atau dia tidak berniat sama sekali. Tapi kalau dia putuskan sholat sendiri, ini bahaya. Mungkin merusak, akan digunjingkan sama orang lain. Ini sebulan ini ngapain ini? Orang sholat jemaah, dia sholat sendiri. Ya kan? Takut akan ada cacian dari orang lain. Maka dalam keadaan ini boleh dia mengikuti zahir perbuatan si imam. Sebetulnya dia perbuatan dia sendiri. Boleh mengikuti secara zahir perbuatan si imam. Ya, supaya orang tidak tuhmah dia nanti atau orang mencela dia nanti ya. Kemudian syarat yang ke-11 adalah ayyatawafaqa nadhma salataihima, ayyatawafaqa nadhmu salataihima, bahwa mesti sesuai susunan salat keduanya, salat si imam dan si makmum. Maksudnya adalah pada perbuatan yang zahir, pada perbuatan yang zahir. Zahirnya ruku'. Ada dua ruku. Ada satu ruku. Kalau seandainya nih faqih ini sholat tasbih. Dengan cara yang sempurna. Bagaimana tasbih dengan cara yang sempurna? Setiap ruku baca tasbih. Afwat. Sholat khusuf maksud saya. Sholat gerhana. Dengan cara yang paling sempurna. Dua ruku, dua berdiri dengan panjang. Nah gitu kan. Maka gak boleh saya mengikut kepada dia. Karena susunan sholat kami berbeda. Ya kan? Dia punya dua ruku, saya seharusnya punya satu ruku. Saya sholat subuh umpamanya. Ya kan? Beda. Maka tidak boleh. Kecuali mungkin saya ikuti di akhirnya nanti. Kebayang ya? Di akhirnya, yaitu sudah ruku terakhir. Yang mau turun. Kan tidak ada lagi, tidak mau naik. Maka boleh saya mengikut. Nah, walaupun makruh nanti. Ya kan? Tapi sah. Tidak membatalkan. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan berbeda, seperti orang yang sholat zuhur dengan mengikut sholat jenazah. Maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Ada yang mengatakan kalau tidak salah ingat saya, ada yang mengatakan boleh kalau di akhir-akhir mau salam. Di takbir terakhir mau salam, kita ikut untuk mendapatkan jemaah saja. Ada yang mengatakan demikian, tapi tentu ini jauh sekali ya. Kemudian selanjutnya, tidak masalah kalau berbeda dalam permasalahan batin. Yang mesti sesuai ini adalah permasalahan zahir. Jadi zahir ruku' zahir. Tapi kalau batin, contohnya, boleh berbeda, boleh. Ya kan? Ini sholat zuhur, saya sholat asar. Batal enggak sholatnya? Enggak batal, boleh. Ya kan? Atau kebalikannya. Ini sholat qadha, ini saya sholat tidak qadha. Maka tidak masalah. Begitu juga tidak masalah kalau berbeda rakaan. Si faqih sholat zuhur, saya sholat subuh. Ya kan? Juga tidak masalah, kan udah kita bahas kemarin. Tidak juga masalah. Ya. Pagi ini sholat zuhur, saya sholat subuh. Saya mau qadha sholat subuh. Ya kan? Atau kebalikannya. Atau saya sholat maghrib, pagi sholat, sholat insya. Maka dalam keadaan ini, ada beberapa keadaan. Ada kalanya rakaan si imam lebih banyak atau rakaan si makmum lebih banyak. Mungkin si imam sholat zuhur, si makmum sholat subuh. Berarti rakaan si imam lebih banyak. Atau kebalikannya, si imam yang sholat, imam yang sholat dua rakaan. Kita si makmum yang sholat merakaan. Beda ya? Nah, kalau seandainya sholatnya itu dua rakaan, contoh si imam itu sholat subuh. Saya sholat isya. Qadha sholat isya. Ya, muqadha sholat isya. Ya kan? Maka dalam keadaan seperti ini, si makmum itu boleh memilih antara tiga perkara. Boleh memilih antara perkara, tiga perkara. Ini si faqih sekarang sholat apa tadi? Sholat subuh. Saya sholat isya. Nah, muqadha sholat isya. Maka dalam keadaan ini, setelah si faqih mau berdiri, kan mau berdiri ya, ketika mau ketika tasyahud kedua dia, bukan tasyahud kedua. Ketika tasyahud akhir, ya tasyahud kedua kan mau tuh naik dia tuh. Itu kan udah tasyahud terakhir bagi salah saya. Oh, si imam. Si imam subuh. Kebalikan, kebalikannya. Si makmum yang subuh gitu. Oh, si makmum yang subuh, si imam yang isya, nah, gitu. Aduh, zuhur berarti imamnya. Iya, zuhur. Terserah lah. Yang penting sholat empat rakaan, ya kan? Jadi si makmum dua rakaan, si imam sholat lebih dari dua rakaan, nah, gitu. Maka dalam keadaan ini boleh si makmum memilih antara tiga perkara. Yang pertama boleh dia niat mufaraqah sebelum tasyahud. Jadi ketika sujud kedua, ya kan, sebelum kan si imam, si faqih itu mau naik ke atas. Ya kan? Maka kita boleh niat mufaraqah ketika itu. Lalu kita tasyahud sendiri kemudian salam sendiri. Atau kita niat mufaraqah seperti tadi setelah kita tasyahud bersama dia. Karena si faqih tentu ada di atas tasyahudnya, tasyahud kedua, ya kan? Kalaupun ada tasyahud bagi dia. Kalau seandainya dia tidak mau tasyahud, langsung saya niat mufaraqah. Ternyata tidak suka tasyahud, dia langsung berdiri. Terburu-buru umpamanya, ya kan? Maka juga saya langsung niat mufaraqah ketika itu. Saya tidak sadar, oh faqih tidak tasyahud. Langsung niat mufaraqah. Terserah ada kunun-kununnya. Sekarang bukan perusahaan kunun ini. Ya? Kemudian yang ketiga boleh juga si kita tuh menunggu si faqih itu dalam keadaan duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud. Jadi kan si faqih ini berdiri dia. Ya, berdiri. Nah, kita kan itu rakan terakhir kita. Nah, boleh tadi kita niat mufaraqah lalu salam. Atau niat mufaraqah ketika kita sebelum tasyahud boleh juga. Atau ketika setelah tasyahud boleh juga. Atau kita tunggu si imam itu. Jadi setelah tasyahud, isma menaik untuk rakan ketiga dan keempatnya, kita tunggu dia. Kita baca, macam bacaan sunnah-sunnah, ya kan? Baca doa di sana. Nah, boleh. Ya kan? Dan ini lebih afdal, itu menunggu si imam. Nah, ini lebih afdal. Nah, menunggu si imam. Bagaimana kalau seandainya... Kalau kayak gitu nggak berbeda rukun? Enggak. Karena si imam, si makmum nggak ada perbuatan dia lagi. Dia udah selesai. Ya kan? Dua rakan udah selesai subuhnya. Maka dia tunggu imam. Ya, atau enggak, ya silakan niat mufaraqah. Salam, salam, seperti itu. Berarti untuk ini ada tiga tempat buat niat mufaraqah? Sama aja kayak tiga tempat buat mufaraqah. Bebas ya. Di mana aja? Bila, bebas. Dua tempat mufaraqah berarti. Di ketika dia sebelum tasyahud, atau setelah tasyahud, kemudian terakhir menunggu saja. Ya, itu kalau sholat dua rakaan. Bagaimana kalau kita sholatnya tiga rakaan? Kita sholat tiga rakaan seperti kita sholat maghrib di belakang orang sholat isya. Kita sholat maghrib, nah ini pagi ini sholat isya. Saya sholat maghrib. Maka memilih antara dua saja. Ada kalanya ini pagi kan mau naik itu, ya kan mau naik dia. Maka dalam keadaan seperti itu, berarti kan tidak ada duduknya ketika itu. Ya tidak ada duduk ya. Si pagi dia tentu langsung naik ya rakaan ketiga. Tentu ketiga, kita seharusnya udah rakan terakhir bagi kita. Maka dalam keadaan ini ada dua perkara. Boleh pilih antara dua perkara. Yaitu niat mufaraqah ketika si faqih mau berdiri untuk rakan terakhir dia. Ya kan? Faqih mau berdiri, langsung kita niat mufarakah. Nah, dan langsung salam. Tasyahud kemudian salam. Atau kita tunggu ketika berada di sujud. Nah, ketika tunggu dalam keadaan sujud. Tidak boleh kita tunggu dalam keadaan tasyahud. Kenapa? Karena imam tidak ada perbuatan tasyahudnya. Sekarang mana mutaba'ah kita dengan imam? Maka tidak sah. Ya, maka kalau mau menunggu di mana menunggunya? Sujud. Dalam sujud. Nah, tunggulah lama-lama lah sujud tuh. Ya kan? Sampai hitam kening itu. Ya kan? Nah, dan ini yang lebih afdal. Ini yang lebih afdal, yaitu menunggu dalam keadaan sujud. Maka menunggu itu dari tadi itu lebih afdal. Ya kan? Kemudian syarat yang ke-12 adalah ayyuwafiqul ma'mumul imama fi kulli sunnatin fahishatil mukhalafah. Si makmum mesti muwafaqah dengan imamnya di setiap sunnah yang kalau dia mukhalafah itu fahishah. Setiap sunnah yang kalau mukhalafah fahishah. Jadi sunnah-sunnah itu teman-teman ada 3 keadaannya. Sunnah-sunnah itu ada 3 keadaannya. Ada kalanya sunnah itu kita wajib mutaba'ah kepada imam itu fi'lan wa tarkan. Imam mengerjakan wajib kita kerjakan. Imam meninggalkan wajib kita tinggalkan. Atau ada kalanya kita wajib mengikuti fi'lan la tarkan. Kalau imam mengerjakan, wajib kita kerjakan. Imam meninggalkan, tidak wajib kita ikuti imam meninggalkan. Boleh kita kerjakan. Atau sebaliknya, ada yang wajib atau meninggalkan, tidak wajib fi'lan. Yaitu, kalau seandainya imam itu meninggalkan, kita boleh mengerjakan. Nah, gitu. Berarti ada 3 keadaan. Pertama, yaitu wajib muwafaqah itu fi'lan wa tarkan. Kalau imam mengerjakan, wajib kita kerjakan. Imam meninggalkan, wajib kita tinggalkan. Atau ada kalanya, muwafaqah fi'lan la tarkan. Kalau imam mengerjakan, wajib kita kerjakan. Imam meninggalkan, tidak wajib juga kita mengikuti meninggalkan. Nah, gitu. Kemudian juga yang ketiga adalah, wajib muwafaqah tarkan la fi'lan. Kalau imam meninggalkan, wajib kita tinggalkan. Ya kan? Imam tidak mengerjakan, imam memperbuat, ya, tidak wajib kita mengikuti. Nah, gitu. Berarti ada 3 keadaan. Pertama, yaitu wajib muwafaqah fi'lan wa tarkan, contohnya sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya kan, hari Jumat umpamanya. Imam ternyata sujud tilawah. Maka wajib kita muwafaqah sujud tilawah. Kalau imam mengerjakan, bagaimana kalau imam tidak sujud tilawah? Boleh tidak kita sujud tilawah? Tidak boleh, karena kita wajib muwafaqah fi'lan wa tarkan. Kalau imam mengerjakan, wajib kita kerjakan. Imam tidak mengerjakan, tidak boleh juga kita mengerjakan. Paham ya? Ini yang pertama. Kalau seandainya sengaja dia menyalahi imam dalam perkara ini, maka ini mukhalafah fahishah, maka batal sholatnya. Imam tidak sujud, sujud, lalu dia tidak sujud, nggak mau saya sujud kita, ya kan? Maka batal sholatnya. Atau imam tidak sujud, lalu dia sujud, ini pembangkang ini, maka batal sholatnya. Paham ya? Ini yang pertama itu wajib muwafaqah fi'lan wa tarkan. Ada yang kedua wajib muwafaqah fi'lan la tarkan. Fi'lan la tarkan. Contoh sujud sahwi. Ya, kalau seandainya imam sujud sahwi, maka wajib kita sujud sahwi. Tidak boleh. Kalau kita tidak sujud sahwi, batal sholat kita. Bagaimana kalau imam tidak sujud sahwi? Boleh kita mengerjakan sujud sahwi setelah salam imam. Ya, ini wajib muwafaqah fi'lan la tarkan. Imam meninggalkan, boleh kita mengerjakan. Nah, itu. Ya. Yang ketiga, wajib muwafaqah tarkan la fi'lan. Tarkan la fi'lan. Seperti tasyahud awal. Imam kalau seandainya tidak tasyahud awal, wajib kita tidak tasyahud awal juga. Imam tarakat tasyahud, wajib kita muwafaqah fi tarki ini. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya dan tidak fi'lan, seandainya imam itu imam mengerjakan tidak mengerjakan ini. Apa tadi? Yang wajib muwafaqah tarkan la fi'lan. Kalau imam tidak tasyahud, tidak boleh kita tasyahud. Kalau imam tidak tasyahud, wajib si makmum tidak tasyahud. Bagaimana kalau si imam tasyahud? Si imam tasyahud. Maka kita tidak wajib mengikutinya. Kalau imam tidak tasyahud, wajib kita muwafaqahnya. Ya? Imam tidak tasyahud, wajib kita muwafaqah fi tarki ini. Imam meninggalkan tasyahud, langsung dia berdiri. Maka wajib kita berdiri. Tapi kalau imam jadi wajib muwafaqah tarkan la fi'lan, yaitu kalau seandainya imam itu meninggalkan tasyahud, maka wajib kita ikut imam, tidak boleh tasyahud. Meninggalkan juga. Nah, tapi kalau imam mengerjakan tasyahud, apakah wajib muwafaqah? Enggak. Nah, boleh kita langsung berdiri. Jadi imam tasyahud nih, capek kita berdiri, langsung kita berdiri. sampai kita tasyahud langsung kita berdiri, boleh. Batal enggak salat? Enggak batal karena kita tidak melebihi imam dua rukun fi'li. Akan kita bahas ini nanti. Paham ya? Itu perkara sunnah-sunnah yang fahisyah. Berarti ada tiga. Ada yang muwafaqah fi'lan wa tarkan. Ada seperti sujud tilawah. Ada muwafaqah fi'lan la tarkan seperti sujud sahwi. Ada muwafaqah tarkan la fi'lan seperti tasyahud awal. Adapun sunnah yang tidak mufahasyah dalam mukhalafahnya. Seperti duduk istirahat. Maka tidak wajib. Fi'lan la tarkan. Imam tidak tusuk sahut. Terserah. Imam duduk istirahat kita terserah. Ya kan? Tidak wajib mengikuti imam. Kalau imam mengerjakan, tidak wajib juga kita mengerjakan. Meninggal, tidak wajib itu juga meninggalkan. Sama dengan duduk istirahat adalah kunut. Kalau imam seandainya kunut, tidak wajib kita kunut. Ya kan? Tidak wajib kunut. Ya. Tidak termasuk mufasyah. Kalau imam kunut, kita tidak mengkunut, silakan. Tidak masalah. Begitu juga kalau seandainya imam tidak kunut, boleh kita kunut. Nah, tapi ada rincian kemarin itu. Apa rinciannya? Kalau kita yakin mendapatkan imam dalam sujud pertama, maka sunnah. Nah, maka sunnah hukumnya kita kunut. Tapi kalau kita merasa akan mendapatkan imam antara dua sujud, maka hukumnya boleh, mubah. Bagaimana kalau kita yakin mendapatkan imam itu pada sujud ketika dia mau turun sujud kedua, mau sujud kedua, maka ini hukumnya haram, nah, tidak boleh ya, batal sholatnya kalau dia lakukan demikian. Kemudian syarat ketiga balas adalah ayyutabi'ahu, mengikuti imam, mutaba'ah. Ya, ini mutaba'ah. Mutaba'ah ini ada tiga perkara ya. Mutaba'ah ini bisa dilakukan dengan salah satu yang tiga ya. Mutaba'ah ini didapatkan dengan salah satu yang tiga. Pertama, kita yakin atau mengira semua takbiratul ihram kita terakhir dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baru kita mulai. Allahu Akbar. Jadi kita terakhir daripada rohnya si imam. Ini yang pertama. Ya. Kalau kita yakin atau mengira kita terbit terdahulu daripada si imam takbiratul ihram kita. Ya. Maka dalam keadaan ini dilihat dulu. Apakah ketika kita takbiratul ihram itu berniat mengikuti imam atau tidak? Kalau kita berniat mengikuti imam ketika taharrum itu, maka sama sekali tidak sah sholat. Jangankan jamaah sholat tidak sah. Jadi imam takbir Allah, langsung kita takbir juga. Apakah ketika takbir itu kita niat jamaah atau tidak? Kalau kita berniat berjamaah dengan si imam ini, batal sholat. Kita, tidak sah sholat kita. Mesti ulang takbir lagi. Ini kalau kita niat jamaah. Bagaimana kalau seandainya tidak? Imam takbir lalu kita takbir, tapi kita tidak niat jemaah. Ya udah sah sholat sendiri. Nah gitu. Bagaimana kalau ragu kita di akhir tahrum kita? Ragu kita, apakah takbiratul ihram kita ini terakhir dari tahrum atau tidak? Kalau tadi yakin atau dhon. Sekarang ragu. Dan ketika itu kita niat iktidak. Allahu Akbar. Kita ragu, apakah kita takbir memulai Allah itu setelah imam habis atau belum? Ragu kita, syak kita. Paham ya? Maka dalam keadaan ini dilihat, kapan timbul keraguan itu? Kapan timbul keraguan ini? Apakah ketika takbir, atau setelah takbir, atau setelah sholat? Ketika takbir, atau ketika dalam sholat, atau ketika setelah selesai sholat? Setelah selesai sholat. Kalau kita ragu di pertengahan takbir, dan ketika itu tidak ingat sama sekali, maka dalam keadaan ini batal sholatnya. Ya Allah, ketika takbir tuh kita ragu, apakah takbir kita ini terakhir dari takbiratul ihram atau tidak? Ya kan? Dan kita tidak ingat sama sekali, atau ingat dan lama masa ingatnya itu. Maka dalam keadaan ini batal sholat kita. Tapi kalau ketika ragu langsung ingat setelah ragu itu, maka tidak masalah. Ya tidak masalah. Kalau ragu setelah kita takbiratul ihram, berarti masih dalam sholat ya. Allahu Akbar. Ragu dia. Apakah tadi takbirnya itu terakhir dari takbiratul ihram atau tidak? Ya, ragu. Maka dalam keadaan ini, dilihat. Apakah dia ingat atau tidak ingat? Kalau dia tidak ingat sama sekali, ya, yaitu telah melewati masa ingatnya itu adalah bisa mengerjakan satu rukun fi'li. Maka sama seperti keadaan pertama tadi. Yaitu batal sholatnya. Mesti diulang lagi takbiratul ihramnya. Batal sholatnya. Setelah dia takbir Allahu Akbar, ya. Lama ragunya itu lama. Selesai Al-Fatihah baru dia ingat. Nah, maka langsung batal sholatnya. Tapi kalau ragu setelah sholat bagaimana? Setelah sholat ragu dia. Nah, setelah sholat dia ragu. Nah, tadi takbir saya baring sambil nonton enggak? Karena di CCTV saya lihat itu kayak baring. Tapi suaranya enggak ada. Enggak tampak. Gitu kan? CCTV itu kan enggak tampak suaranya. Tapi kayak takbirnya hampir berdekatan gitu. Maka kalau setelah selesai sholat kita ketahui. Dan kita ingat. Walaupun setelah seminggu itu ingat. Walaupun sebulan. Ya kan? Maka ini enggak batal. Yang ini enggak batal. Sah sholatnya. Tapi kalau enggak ingat sama sekali. Sama sekali enggak ingat. Maka dalam keadaan ini batal sholatnya. Hilang, wajib diulang sholatnya. Wajib diulang sholatnya. Paham ya? Ini setelah selesai sholat. Enggak ingat sama sekali. Kalau ingat, kapan pun ingat. Setelah seminggu ingat sah sholatnya. Tadi enggak pasti diulang. Tapi kalau enggak ingat sama sekali. Ya udah, kan ragu kita mengerjakan berarti. Mengerjakan sesuatu yang disyaratkan dalam sholat. Berarti sama seperti dulu. Meragu pada sesuatu yang kita kerjakan dalam sholat. Maka ini wajib kita ulang sholat. Ada kaidah mengatakan, yuhtatu fil ibtida' ma la yuhtatu fid dawam. Yuhtatu fil ibtida' ma la yuhtatu fid dawam. Kan dalam ibtida' tadi ada rinci-rincian. Tapi kalau seperti ini, wajib kita ulangi lagi. Ya. Ini yang pertama, yaitu yakin atau zon terakhirnya bacaan kita daripada bacaan imam. Yaitu takbiratul ihram kita dari takbiratul ihram. Ini yang pertama. Yang kedua, mutaba'ah itu adalah tidak mendahului imam dengan rukun fi'li yang berturut-turut. Tidak mendahului imam dengan rukun fi'li yang berturut-turut. Tidak mendahului imam dengan rukun fi'li yang berturut-turut. Baik rukun fi'li ini panjang kedua-duanya, ataupun satu panjang, satu pendek. Satu panjang, satu pendek. Rukun panjang apa-apa saja? Berdiri, rukun panjang, rukun pendek? Rukun panjang. Rukun panjang, rukun pendek? Rukun panjang. Ini tidak rukun panjang, rukun pendek? Pendek. Sujud rukun panjang, rukun pendek? Panjang. Dulu antara sujud panjang atau pendek? Pendek. Tasyahud akhir panjang atau pendek? Panjang. Berarti yang pendek berapa aja? Dua aja. Tasyahud dengan i'tidal. Nah, tasyahud dengan i'tidal. Itu rukun qasir namanya. Rukun qasir. Jadi yang kedua ini adalah mutaba'ahnya, kita tidak mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Baik dua rukun panjang maupun dua rukun pendek. Bukan rukun pendek. Kalau rukun pendek tidak masalah. Yaitu satu panjang, satu pendek. Kalau seandainya kita mendahului imam dengan dua rukun panjang. Seperti dengan dua rukun fi'li yang berturut-turut. Ini tidak masalah ya. Baik panjang maupun pendek. Ya, satu panjang, satu pendek. Contoh adalah kita mendahului imam ruku. Kemudian mendahului imam juga i'tidal. Imam lagi berdiri nih, Allahu Akbar. Lalu kita telah ruku. Lalu kita bangkit. Telah mendahului berapa? Satu setengah baru. Satu setengah baru. Karena i'tidal belum selesai. Kapan selesai i'tidal itu? Baru mau turun. Kalau mau turun kan udah selesai i'tidal. Berarti udah mendahulukan imam dua. Kalau mendahulukan imam dalam dua rukun seperti ini, maka batal sholatnya. Tentu dalam keadaan sengaja. Ya kan? Atau umpamanya, antara duduk, antara dua sujud dengan salah satu sujud. Ya? Duduk antara dua sujud dengan salah satu sujud. Maka ini juga dua rukun fi'li yang berturut-turut. Ya? Antara sujud pertama dengan antara dua sujud, ya kan? Apa duduk antara dua sujud atau antara dua sujud ini duduk antara dua sujud dengan sujud yang kedua, itu kan mutawaliyah ini itu. Nah, maka tidak boleh mendahulukan. Kalau seandainya si makmum itu rukuk, lalu dia i'tidal, kemudian mulai dia untuk turun, kelihatan surahnya, jadi dia rukuk, kemudian dia i'tidal, kemudian mulai dia mau turun dan imamnya masih berdiri mulai, nah, maka kita lihat kalau dia sengaja turun itu, maka dalam keadaan batal sholatnya. Bagaimana kalau dia lupa atau tidak sadar dia dalam sholat, dia mengikut imam, ya kan? Dia langsung ruku, langsung bangkit, kemudian turun. Maka dalam, tapi kalau masih ruku, dia imam masih berdiri, belum batal. Itidal dia, imam masih berdiri, belum batal. Paham ya? Tapi ini keadaannya adalah imam masih berdiri. Dan dia telah mau turun untuk sujud. Kalau dia keadaan lupa, ya kan? Maka dilihat, apakah dia telah, dia bisa menyusul imam atau tidak. Mungkin ketika sujud dia baru sadar, gitu kan? Ketika sujud dia baru sadar. Maka dalam keadaan ini, kalau mungkin dia bisa kembali kepada imam, wajib dia kembali kepada imam. Wajib langsung berdiri. Berarti pekerjaan yang dikerjakan tadi itu ruku dan tiada ini tidak dihitung. Lagho. Paham ya? Tapi kalau seandainya tidak mungkin dia kembali. Ternyata setelah dia sadar, imam itu udah sampai pula mau sujud sama dia. Maka dalam keadaan ini, dia langsung mengikuti imam, mutabah imam. Tidak boleh dia bangkit kembali. Nanti wajib dia menambah satu rakaat lagi. Paham ya? Nah, ini kalau dia lupa. Tapi kalau sengaja mau turun tadi langsung batal sholatnya. Itu kalau seandainya dia kelebihan atau mendulukan imam dua rukun fi'li yang berturut-turut. Bagaimana kalau dia mendului satu sebagian rukun? Maka tidak masalah. Seperti dia ruku, imam sedang berdiri. Maka tidak masalah. Atau mendulukan dengan satu rukun yang sempurna. Seperti dia ruku dan telah naik i'tidal, sedangkan imam masih dalam keadaan berdiri, maka tidak masalah. Atau satu rukun dan tambah sebagian rukun. Contoh, dia ruku kemudian sempurna i'tidalnya, imam masih berdiri, ya kan? Maka ini sebagian ya, satu tambah sebagian, maka belum batal. Atau dua rukun tapi bukan fi'li. Dua rukun tapi bukan fi'li. Contoh, atau salah satunya qaul, salah satu fi'li. Contoh satu qiraah dan satu ruku. Dia dulu qiraah dari imam, dulu qiraah Fatihahnya dan dulu juga rukunya dari imam. Maka ini tidak masalah. Atau dua rukun qauli. Dulu dia tasyahud, dulu dia selawat. Kan tasyahud fi'li, ya kan? Rukun qauli. Selawat ada rukun qauli. Kalau dia mendahului imam dalam ini, maka tidak masalah, tidak batal salatnya. Atau dua rukun fi'li namun tidak berturut-turut. Nah, syaratnya tadi dua rukun fi'li yang berturut-turut, maka batal sholatnya. Tapi kalau dua rukun fi'li yang tidak berturut-turut, atau satu rukun, atau setengah rukun, atau satu setengah, atau dua rukun tapi qauli, atau dua rukun satu qauli satu fi'li, atau dua rukun fi'li tapi tidak berturut-turut, maka tidak masalah semua itu. Ya, syaratnya satu rukun dua rukun fi'li yang berturut-turut. Mesti rukun fi'li ya, yang berturut-turut. Bagaimana kalau rukun fi'li yang tidak berturut-turut? Contoh, dia ruku, kemudian i'tidal. Kemudian imam masih dalam keadaan berdiri. Salah. Dia ruku, kemudian i'tidal. Masih dalam keadaan i'tidal, imam telah ruku, mulai ruku. Kemudian mulai i'tidal imam. Kemudian dia sujud bersama imam. Sujud bersama imam. Berarti dia tadi mendahulukan pada rukun apa tadi? Ruku tadi, dia mendulukan imam dalam keadaan ruku. Dan setengah itidal gitu ya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dari sujud. Imam masih sujud, dia mengangkat kepalanya. Kemudian dia turun untuk sujud kedua, dan imam masih dalam keadaan sujud pertama. Berarti dia mendahulukan imam di sujud dengan di ruku. Tapi berturut-turut enggak? Tidak berturut-turut, ya kan? Fala tabtulu shalah, maka tidak batal sholat dalam keadaan ini, ya. Tidak juga membatalkan jamaahnya, maka sah. Maka yang membatalkan itu adalah kalau mendahului imam dua rukun fi'li yang berturut-turut. Paham ya? Berturut-turut. Iya. Gimana? Mendahului imam dalam salam gitu? Iya. Boleh, niat mufaraqah. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak terakhir dari imam ini dengan dua rukun fi'li yang berturut-turut. Sama seperti yang tadi. Dia tidak boleh mendahului imam dua rukun fi'li yang berturut-turut. Dan tidak boleh tertinggal dari imam dua rukun fi'li berturut-turut. Nah, itu. Bagaimana kalau seandainya imam telah ruku, imam telah i'tidal dan mau sujud. Sedangkan imam masih berdiri. Imam sudah mau sujud dari i'tidalnya. Sedangkan imam makmum masih berdiri. Dilihat. apakah berdirinya ini karena uzur atau tidak karena uzur? Kalau seandainya karena uzur, apa karena uzur? Contoh karena uzur, karena bacaan dia lambat sekali. Lambat bacaannya. Ya kan? Sedangkan imam cepat umpamanya. Ini berarti kan uzur. Nanti ada pembahasan yang lebih luas setelah ini insyaAllah. Maka dalam keadaan ini tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Boleh dia ketinggalan imam 3 rukun fi'li yang tawilah. Boleh dia ketinggalan imam 3 rukun fi'li yang 3 rukun yang tawilah. 3 rukun tawilah. Yaitu ruku' dan 2 sujud. Boleh sampai sujud yang kedua. Saya ulangi lagi. Jadi tadi permasalahannya adalah kalau si imam yang dulu si makmum. Sekarang tidak boleh juga si makmum itu ketinggalan dari si imam 2 rukun fi'li. Bagaimana kalau ketinggalan? Dia si makmum masih berdiri membaca, akan baca Fatihah. Si makmum sudah mau sujud. Maka kita lihat apakah dia berdiri ini bacaan ini karena udzur atau tidak karena udzur. Kalau dia tanpa udzur, maka ini batal sholatnya otomatis. Umpamanya dia kebetulan masbuk, ya kan? Hah? Dia baca iftitah. Dia masbuk itu tidak perlu baca iftitah, langsung aja ikut imam baca Al-Fatihah. Dia baca pula iftitah, baca pula ta'awudz. Tidak indah baca lama pula. Ya kan? Dalam keadaan ini itu kan tidak ada uzur, kelalaian dia batal sholatnya. Itu karena tanpa uzur. Bagaimana kalau ada uzur? Bacaannya lambat. Imam cepat bacaannya. Itu uzur itu. Maka dalam keadaan ini boleh dia tertinggal 3 rukun yang panjang. Boleh tertinggal 3 rukun yang panjang. Yaitu ruku' dan 2 sujud. Karena yang panjang itu ruku' panjang. Sujud panjang enggak? Panjang. Boleh dia tertinggal ruku', boleh tertinggal 2 sujud. Ya, dan 3 itu. Satu ruku', satu sujud. Bagaimana gambarannya? Sekarang saya masih berdiri ini. Ini faqih sebagai imam itu udah rukuk sujud kedua sekarang. Sedang sujud kedua. Tidak masalah. Masih belum masalah. Bagaimana kalau dia sudah mau bangkit ke atas? Mau naik ke atas, takkan selanjutnya. Berarti mau naik ke rukun keempat. Rukun yang panjang keempat berdiri. Berdiri ke rukun panjang. Bagaimana kalau dia mau naik berdiri ke atas? Maka kalau dia mau naik ke rukun keempat, maka tidak perlu saya lagi kalau naik ke rukun keempat, wajib kita mutaba'ah. Wajib mutaba'ah begini. Jadi si faqih itu sudah mau naik dari sujud keduanya ini ke atas. Saya masih dalam keadaan berdiri. Maka tetap dalam keadaan berdiri. Jangan saya rukuk dan sujud. Jadi saya ikutin si faqih sholat. Ya, nanti terakhir tambah 1 rakaat lagi. Paham ya? Paham. Bagaimana kalau seandainya si imam itu terus menerus dia cepat. Setiap rakaat cepat. Seperti sholat tarawih. Cepat seperti itu. Maka dalam keadaan ini kita uzur. Disebut uzur namanya. Maka kita dianggap sama seperti masbuk. Bagaimana masbuk? Bacaan Fatihah kita ditanggung oleh imam. Jadi kata imam ruku, langsung ruku aja. Ya kan? Karena kita enggak akan sempat bacaan Fatihah ini. Kita udah mencoba pengalaman ini. Ya kan, pasti kita akan tertinggal sampai rukun keempat ini. Ya kan, maka langsung ikut imam. Langsung ikut imam. Setiap rakaat seperti itu kita tidak baca, walaupun setiap rakaat. Ya. Jadi yang permasalahan barusan kalau karena uzur, kalau masih boleh dia tertinggal berapa tadi? 3 rukun yang panjang. Apa rukun yang panjang? Ruku, kemudian sujud. Ya kan? Berarti banyak dia tinggal kan? Ruku, kemudian itidal tinggal lagi. Kemudian apa lagi? Sujud, kemudian antara sujud, kemudian sujud. Berarti banyak. Boleh, diperbolehkan dia ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kalau sudah mau masuk rukun keempat si faqih, si imam, maka dia wajib mutaba'ah. Kalau sudah masuk rukun kelima, masuk sujud ruku lagi, dia masih berdiri juga tadi, ya kan, tidak mutaba'ah kepada imam, maka dalam keadaan ini adalah batal sholatnya. Batal sholatnya. Berarti dia tetap dihitung rokaat, 1 rokaat. 1 rokaat. Tapi kalau seandainya hanya 1 rukun saja, atau 1 rukun dan tambah 1 setengah, atau 2 rukun yang bukan fi'li, atau rukun fi'li tapi tidak berturut-turut, maka tidak masalah, ya kan? Karena tidak fahishah mukhalafahnya. Bagaimana kalau seandainya ta'akhur sebagian rukun? Kita ta'akhur dengan sebagian rukun, itu malah dianjurkan. Ya kan? Kita makruh malah menyamakan imam. Imam ruku, langsung kita ruku. Langsung kita begini-gini. Langsung begini-gini. Pacu dengan imam. Dianjurkan kita tertinggal sebagian rukun. Ruku imam, langsung kita. Kita tunggu sebentar baru. Gitu. Jangan gini-gini. Ya kan? Kalau terdudur dari imam, tidak masalah. Tapi asalkan tidak lebih daripada rukun pilih. Nah, gitu. Jadi, lihat-lihat juga itu. Ya, paham-paham. Karena di masjid kadang-kadang imam itu lambat. Takbirnya di sini. Dia mau ruku, tapi takbir di sini. Allahu Akbar. Wah, baru dia turun. Ya kan? Nah, itu sering sekali itu. Nah, kadang kan ini tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian selanjutnya, yang dianjurkan itu adalah jangan itu terakhir tidak kita dari tidak imam. Terakhir tidak kita dari tidak imam. Imam itu tidaknya mau apa namanya? Mau turun ibtidaknya. Yang dianjurkan itu adalah terakhir ibtidak kita dari ibtidak imam, bukan terakhir ibtidak kita dari intiha imam. Paham enggak? Enggak paham ya? Begini. Imam mulai ruku. Nah, itu dianjurkan kita mulai ruku juga. Bukan berarti imam setelah ruku baru kita ruku. Karena yang dianjurkan itu adalah terakhir ibtidak mulai kita daripada mulai imam, bukan daripada intiha imam. Paham ya? Nah, yaitu terakhir ibtidak kita dari tidak imam. Paham? Belum paham? Contoh. Ayo. Pakih, berdiri pakih. Sama Abdal. Berdiri di sini. Di sini, di sini. Tidak nampak. Di sini, di sini, di sini. Tampak kena diri pakih. IG-nya maka sama jadi. Paham ya? Surahnya tadi? Ah, coba. Coba contoh. Takbir. Tapi ruku maksudnya. Sekarang lagi berdiri. Tunggu, berdiri dulu. Yang enggak boleh itu ketika imam udah mau berdiri, kita baru ruku kan? Bukan, ini kan tempat yang dianjurkan ini. Dianjurkan kita itu terakhir ibtidak turunnya dari ibtidak si imam. Jadi jangan tunggu imam intiha dulu baru kita ibtidak. Nah, gitu. Nah, coba gimana surahnya? Allah. Ah, langsung. Jadi jangan berhenti si imam dulu, ya kan? Ketika si imam intiha itu kan telah selesai, coba ruku. Nah, baru kita mulai, enggak. Tapi dianjurkan itu kita itu tidak terakhir apa namanya? Ibtidak kita setelah ibtidak imam. Coba takbir. Oh, nah, baru kita mulai seperti itu. Tetap Allah sebelum dia selesai baru kita mulai. Jadi jangan selesai imam dulu intiha baru kita ibtidak. Jadi yang dianjurkan itu adalah ta'akhur ibtidak kita dari ibtidak si imam. Ibtidak itu ibtidak baru. Ibtidak mulai kita. Takbirnya. Ya. Si takbir dan turun. Bukan ibtidak dan intiha. Si imam. Rukunya. Kalau intiha ruku berarti dia udah berdiri. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan. Intiha maksudnya intiha sampai maksudnya. Paham ya? Sempurnanya sebelum sempurnanya rukun si apa ruku si imam. Ah iya. Paham ya? Jadi yang dianjurkan itu adalah terakhir ibtidak kita daripada ibtidak si imam. Nah, bukan dari intiha si imam. Nah, itu yang dianjurkan. Kemudian beliau tegaskan, Syekh Mustofa tegaskan begini, bahwa muqaranah si makmum dengan si imam pada selain takbiratul ihram, kalau pada takbiratul ihram kan batal sholatnya, otomatis batal sholatnya kan. Kalau pada selain takbiratul ihram dan perkataan itu tidak membatalkan, ya kan? Bagaimana kalau dalam salam? Nah, dalam salam juga tidak batal. Tapi itu makruh yang meluputkan fadilah jamaah kita. Ya kan? Tapi kalau seandainya kita menyamakan imam, umpamanya sama-sama takbir. Selain itu tidak. Bangkit, tidak sama lagi. Dulu si imam. Maka luput jamaah kita atau fadilah jamaah kita pada takbir itu saja. Atau pada ruku itu saja. Jadi luput fadilah jamaah pada hal-hal yang kita muqaranah imam di sana. Nah, paham ya? Pada selain yang kita tidak muqaranah dengan imam, tetap mendapatkan fadilah jamaah yang sempurna. Tapi syaratnya ada dua. Syaratnya pertama adalah muqaranah itu muqaranah yang maksudah. Tapi kalau seandainya berkebetulan sama, kita Al-Fatihah kita ya kan, karena sama-sama gurunya sama dulu, jadi umatnya sama sekali, sehingga bacanya sama, ya kan, imam makmum sama, maka ini kan ittifaqan, bukan secara maksudan mereka, maka tidak makruh dan tidak menghilangkan fadilah jamaah. Dan kemudian si imam si makmum mengetahui hukum tentang kemakruh muqaranah ini, tapi kalau dia tidak mengetahui, jahil dia, maka tidak dimakruhkan dalam permasalahan ini, ya. Itu tidak boleh, atau makruh muqaranah dalam perkara yang kita sebutkan itu, kecuali dikecualikan boleh muqaranah, bahkan dianjurkan muqaranah. Itu dalam permasalahan takmim, ucapan amin. Nah, itu dianjurkan muqaranah dengan imam. Tasyahud awal dianjurkan muqaranah dengan imam, bacaannya semuanya, paham ya, dan tasyahud awal dan bacaan amin. Dan selain itu makruh hukumnya, dengan catatan kalau dia sengaja dan dia tahu itu adalah makruh. Kalau tidak tahu atau tidak sengaja, maka tidak makruh, paham ya. Kemudian ada permasalahan masbuk dan muwafiq, nanti panjang ini. Kita bahas pertemuan selanjutnya, itu enggak nih? Iya, pertemuan selanjutnya. Maksud saya ini, mau kita bahas atau enggak, gitu. Kita bahas insya Allah ya, karena penting masbuk dan muwafiq ini. Pertemuan selanjutnya insya Allah. Karena dulu ketika saya Mustafa ngaji Yakut, beliau enggak bahas ini. Dan itu susah dia habis suja kemana? Dia habis suja, beliau bahas, gitu. Nanti insya Allah kita bahas juga nanti. Secara cepat atau secara sederhana. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ahdalas salati ala as